Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah yang telah memberikan kemudahan untuk kita semua menghadiri di salah satu rumah Allah Azza wa Jal untuk mendengarkan dan menyimak kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini hari Ahad, malam Senin tanggal 4 Safar 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 November 2015. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk kita guna terselenggaranya kegiatan malam hari ini, yaitu pengajian dengan mengambil judul Agar Anak Anda Tak Menjadi Teroris. Adapun pemateri pada malam hari ini, beliau yang sangat kita hormati, Al-Ustaz Qamar Suaidi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Athar Temanggung, Jawa Tengah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga selanjutnya adalah acara inti yaitu pengajian, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Pembukaan telah kita dengarkan bersama. Adapun yang selanjutnya sambutan, yang kali ini beliau yang terhormat mewakili Bupati Kulon Progo, yaitu Bapak Jumanto, Sarjana Hukum, staf ahli Bupati Kulon Progo, bidang pemerintahan. Tetapi sebelumnya kami mengharapkan agar seluruh peserta untuk lebih mendekat. Mohon maaf sebelumnya kepada para peserta untuk lebih mendekat, guna memberikan ruang untuk peserta yang datang selanjutnya. Lebih mendekat lagi. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bupati Kulon Progo yang kali ini akan diwakili oleh staf ahli beliau di bidang pemerintahan, yaitu Bapak Jumanto, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat.